Al-Murji'atu Yahudu Ahli Qiblah. Murji'ah itu adalah Yahudinya Ahli Qiblah. Pada zaman sekarang ini kita harus mengenal ciri orang-orang Murji'ah atau alamatu Murji'atil Asri. Tanda-tanda Murji'ah gaya baru. Karena Murji'ah zaman dulu dengan Murji'ah zaman sekarang tentunya berbeda. Tidak adil kalau kita menyamakan antara Murji'ah zaman dulu dengan Murji'ah zaman sekarang. Karena Murji'ah zaman dulu tidak pernah membela orang-orang kafir atau tawali kepada orang-orang kafir. Di antara ciri atau tanda Murji'ah zaman sekarang atau neo-Murji'ah adalah, yang pertama adalah difa'uhum asyadid anil tawagid wa ansarihim. Pembelaan mereka yang sangat terhadap para tawagid dan bala tentaranya dengan pembelaan yang mati-matian. Dan menguzur mereka dengan segala bentuk yang bisa dijadikan uzur, hatta termasuk hal-hal yang tidak pernah terlintas di benak para tawagid dan ansarnya itu. Kita bisa melihat waqi' pada zaman sekarang, orang-orang yang memiliki paham irja ini, hal mereka, semangat mereka itu adalah membela para tawagid dan ansarnya supaya tidak dikafirkan oleh kaum muwahhidin. Mereka membela-bela yang sangat, dengan pembelaan yang sangat, bahkan mereka menetapkan pengunduran-pengunduran yang sama sekali tidak pernah terlintas di benak para tawagid itu sendiri. Itu ciri orang-orang Murji'ah gaya baru zaman sekarang ini. Ada pada zaman, pada orang-orang yang mereka dikenal, mereka sebagai Ad'iyah As-Salafiyah, atau kita lebih cenderung, lebih menyukai, menyebut mereka sebagai orang-orang Madkhaliyah, pengikut Rabi Al-Madkhali, atau mereka adalah Al-Jamiyah, Firqah Jamiyah, pengikut Aman Al-Jamiyah. Di mana mereka adalah di semua negara yang di situ ada pergerakan Islam, dan di situ ada dakwah Tauhid, mereka bergerak untuk menghadang dakwah Tauhid ini, untuk menetapkan keislaman para tawagut dengan segala bentuk upaya, dalil-dalil yang mereka upayakan, yang mereka utarakan. Sehingga dengan tindakan mereka semacam itu, mereka menjadi orang-orang yang muqarrabun, orang-orang yang disukai, didekati oleh para tawagut. Sehingga tidak aneh kalau orang-orang semacam itu mudah sekali diajak kerjasama oleh para tawagut. Dan itu fakta yang kita bisa saksikan. Jadi mereka, kerjaan mereka adalah difa'uhum asyadid anil tawagid wa ansarihim. Pembelaan mereka yang sangat terhadap para tawagut dan kaki tangannya. Padahal kita sudah memahami bila saja Allah subhanahu wa ta'ala menegur Rasulullah s.a.w. karena pernah membela orang yang mencuri, karena memang disukai orang tersebut bukan dia yang mencuri, akan tapi orang Yahudi yang dituduhkan mencurinya, sehingga Rasulullah s.a.w. sempat cenderung membela orang yang mencuri yang sebenarnya, karena kabar yang disimpang siurkan kepada beliau, sehingga turun firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا. Jangan kamu membela orang-orang yang mengkhianati diri mereka sendiri. Jangan menjadi orang yang membela orang-orang yang berkhianat kepada diri mereka sendiri. Allah juga mengatakan, وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَسِيمًا. Jangan kamu menjadi pembela bagi orang-orang yang berkhianat. Di sini sekedar mencuri, terus dibela, itu dilarang, bahkan ditegur dengan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan teguran yang sangat. Sampai Allah mengatakan, apa? Wastaghfirullah. Minta ampunlah kepada Allah. Bila saja sekedar membela orang-orang yang mencuri, yang padahal juga beritanya masih simpang siur, karena orang-orang munafik itu yang mencurinya, kemudian barangnya disimpan di orang Yahudi, kemudian dituduhkan orang Yahudi yang mencurinya, sehingga Rasulullah hampir membela menuduh orang Yahudi itu yang mencuri dan membersihkan orang munafik yang mencuri yang sebenarnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegurnya dengan teguran yang sangat, padahal kejadian tersebut masih samar di hadapan Rasulullah SAW mati ketika membela orang tersebut, status orang yang dibela itu masih apa? Tidak ada bukti pada orang tersebut. Bila hal itu menyebabkan teguran yang sangat dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan realita para togut yang mana kekafiran mereka sangat nampak, kezaliman mereka sangat nyata, perampasan terhadap harta kaum muslimin sangat nyata, kemudian orang-orang tadi murjiah membela para togut tersebut dengan pembelaan yang sangat, sehingga mereka lebih masuk lagi dalam teguran di dalam ayat tersebut. Jadi mereka membela-bela para togut itu adalah tanda mereka. Di antara tanda orang-orang murjiah zaman sekarang adalah difa'uhum asyadid anil tawagif wa ansarihim, dan menguzur mereka dengan segala penguzuran yang tidak pernah terlintas di dalam benak para tawagut tersebut. Kemudian yang kedua, di antara ciri orang-orang murjiatul asri, orang-orang murjiah zaman sekarang, baik yang berkedok orang-orang yang mengklaim sebagai ad'iya as-salafiyah ataupun yang terpengaruh dengan mereka, adalah sikap mereka, kedengkian mereka yang sangat terhadap ahlu tauhid, terhadap ahlu sunnah yang sebenarnya, dan penyematan mereka terhadap ahlu sunnah dengan sematan-sematan yang sangat buruk, seperti sematan khawarij, teroris, takfiri, ahlul ghulu, dan seterusnya. Jadi mereka, kedengkian mereka yang sangat terhadap ahlus tauhid. Makanya kita bisa melihat pada realitas orang-orang murjiah tersebut, baik yang tadi turen, seperti orang-orang jamiah, madhaliyah, atau kelompok-kelompok pergerakan yang lainnya yang terpengaruh dengan pemahaman mereka, mereka sangat dengki, sangat benci terhadap ahlus tauhid, terhadap ahlus sunnah yang sebenarnya, sehingga mereka menyematkan sematan-sematan yang buruk dalam rangka menjauhkan masyarakat dari ahlus sunnah, dari ahlus tauhid, dengan menyebutnya sebagai khawarij, kira benar, ahlul gulu, dan seterusnya, takfiri, dan yang lainnya. Dan ini tidak aneh, karena dalam sebagian asar salaf disebutkan bahwa bila bid'ah ada pada diri seorang, maka Allah Subhanahu wa taala memasukkan, mengobarkan kedengkian di dalam hatinya terhadap ahlul haq. Jadi ketika orang menganut paham bid'ah, maka dikobarkan rasa kedengkian terhadap ahlul haq di dalam hati orang yang menganut paham bid'ah tersebut. Makanya mereka, dengan sikap mereka ini, kedengkian mereka terhadap ahlus tauhid, terhadap ahlus sunnah, ini yang banyak menjerumuskan mereka ke dalam apa? Ke dalam ridzah yang nyata. Pertama, mereka hanya sekedar apa? Membenci, tidak menyukai. Ada kedengkian. Akan tapi kedengkian ini menjerumuskan banyak di antara mereka ke dalam sikap tawalli, membantu orang-orang kafir dalam memerangi ahlu tauhid tersebut. Sehingga tidak aneh kalau di antara mereka ada orang yang mau kerjasama dengan para tauhid dalam rangka memberantas orang yang disebut oleh mereka sebagai ahli dulu, orang-orang khawarij. Apalagi mereka meyakini bahwa di dalam memerangi khawarij itu terdapat pahala yang besar. Mereka ketika menyebut ahli sunnah, ahli tauhid sebagai khawarij, terus mereka mendapatkan hadis Rasulullah SAW yang memerintahkan untuk memerangi khawarij, karena dalam memerangi mereka terhadap pahala yang besar, maka mereka tidak segan-segan bekerja sama dengan para tauhid dan ansarnya di dalam memerangi ahlu tauhid. Sehingga jatuhlah mereka ke dalam sikap tawalli yang menafikan, meniadakan keimanan mereka. Walau kanu yu'minuna billahi wan nabi wama unzila ilaihi mattakhadzuhum awliya walakinna katsiran minhum fasiqun. Seandainya mereka beriman kepada Allah, Nabi dan Alkitab, Tentu mereka tidak menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin, akan tapi banyak dari mereka itu orang-orang fasik. Kefasikan i'tiqad mereka itulah yang telah menjerumuskan mereka ke dalam sikap tawalli kepada orang-orang musyrik. Makanya Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah mengatakan, "Inna ha'ula illazina ya'taziruna bi takfir idza ta'ammatahum idza annal muwahhidina 'adawhum yughridunahum wa yastaqilunahum wal musyrikuna wal munafiqun hum rabbuhum allazina yasta'nisuna ilaihim." Sebenarnya orang-orang yang keberatan dengan masalah takfir, bila engkau mengamati keadaan mereka, ternyata para muwahhidin itu adalah a'dawhum, musuh-musuh mereka yang mereka benci, mereka dongkol dengannya, sedangkan orang-orang munafik dan orang-orang musyrik adalah teman dekat yang mana mereka apa bersengkrama dekat dengan mereka. Dan itu adalah fakta yang sebenarnya. Jadi kedengkian mereka terhadap ahlul tauhid telah menjerumuskan mereka ke dalam sikap tawali kepada kaum musyrikin. Kemudian yang selanjutnya, di antara alamat murji'atil asri adalah sikap mereka menerapkan nusus, nas-nas, baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah An-Nabawiyah yang berkaitan dengan kaum muslimin diterapkan kepada orang-orang kafir. Mereka mengambil ayat atau hadis yang berkaitan dengan kaum muslimin, dengan penguasa muslim, terus mereka gunakan untuk orang kafir atau penguasa kafir. Contohnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum." Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin dari kalangan kalian. Ayat ini adalah untuk kaum mukminin mentaati para pemimpin minkum dari kalangan orang-orang yang beriman. Karena kitabnya ya ayyuhallazina amanu. Dan ulil amri yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk mentaatinya adalah ulil amri minkum. Itu minallazina amanu, dari kalangan orang-orang yang beriman. Jadi ayat ini berkaitan dengan pemimpin muslim. Orang-orang murji'atul asri, mereka menggunakan ayat ini yang kaitan dengan pemimpin muslim, ulil amri dari kalangan kaum muslimin, mereka gunakan untuk para penguasa murtad. Dikarenakan menurut mereka, para penguasa murtad itu adalah orang-orang muslim. Sehingga dengan sikap mereka itu, mereka menyimpulkan apa? Wajib mentaati para penguasa yang ada, yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, yang menurut mereka para penguasa tersebut masih muslim. Sehingga ketika ada orang muslim yang menentang penguasa tersebut, mereka menyebutnya sebagai orang-orang khawarij, bughat, yang membangkang terhadap para penguasa yang sah. Jadi orang-orang murji'ah mereka menerapkan nusus syar'iyah yang berkaitan dengan kaum muslimin atau penguasa muslim digunakan untuk para penguasa murtad atau orang kafir. Contohnya lagi, kewajiban apa as-samu wa ta'at di dalam hadis terhadap penguasa muslim, haramnya khuruj dari penguasa muslim mereka gunakan kepada penguasa kafir. Man kharaja 'anil tha'ati wa farafa al-jama'ah fa mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang keluar dari ketaatan pemimpin muslim, hadis ini kaitan dengan pemimpin muslim, terus kalau mati orang semacam itu mati jahiliyah. Nah, orang-orang murji'atul asri menggunakan hadis ini digunakan untuk apa? Untuk mewajibkan loyalitas dan tidak khuruj terhadap para penguasa murtad yang menurut mereka adalah pemimpin muslim. Contohnya lagi, Rasulullah SAW mengatakan, "Man qala li akhihi ya kafir, faqad ba'a biha ahaduma." Barang siapa mengatakan kepada saudaranya, "Hei kafir," maka tuduhan itu kembali kepada salah satu dari keduanya. Di sini, hadis ini berkaitan menuduh orang muslim, menuduh kafir orang muslim. Rasulullah SAW mengancam bahwa orang yang menuduh kafir orang muslim, maka tuduhan itu kembali kepada salah satunya. Jadi hadis ini berkaitan ancaman dari Rasulullah SAW terhadap orang yang menuduh orang muslim sebagai orang kafir. Karena li akhihi, man qala li akhihi. Orang-orang murjiah, mereka menggunakan hadis ini untuk mentahzir ahlul tauhid dari mengkafirkan orang kafir, dari mengkafirkan para taghut atau orang-orang murtad yang menurut mereka itu adalah sebagai orang muslim. Sehingga ketika kita mengkafirkan para taghut yang menurut mereka masih muslim, yang katanya sholat, mengucapkan la ilaha illallah, begitu juga ansarnya, kita ketika mengkafirkan mereka, maka para murji'atul asli itu mengatakan tidak boleh mengkafirkan mereka. Kenapa? Karena Rasul mengatakan man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Barang siapa mengatakan kepada saudaranya yang kafir, maka tuduhan itu kembali kepada salah satunya. Jadi mereka menggunakan nusus syar'iyah yang berkaitan dengan orang muslim, dengan para penguasa muslim, ditempatkan kepada orang-orang kafir atau para penguasa kafir. Jadi pemahaman mereka inilah yang merusak, yang menyebabkan apa? Yang menyebabkan terkaburnya al-wala dan al-bara. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Kalau kalian tidak melakukannya, tidak loyalitas kepada orang muslim dan tidak bara dari orang kafir, maka takun fitnah. Terjadi fitnah. Fitnah adalah syirik. Dan itu faktanya, ketika mereka tidak mengamalkan ayat ini, tidak bara dari orang kafir, dan tidak loyalitas kepada orang muslim, malah sebaliknya, mereka tawalli kepada para taghut, dan bara dari ahlu tauhid, karena mereka sebut sebagai ahlul ghulu, khawarij, hilal bunnar, maka apa? Takun fitnah, terjadi fitnah. Jatuh dalam syirik. Di mana mereka apa? Dengan jatuh dalam kekafirannya. Mereka tawalli kepada orang-orang kafir tersebut dalam bentuk mereka membantu para tauhid dalam memerangi ahlu tauhid yang mereka sebut sebagai khawarij yang harus diberantas. Kemudian selanjutnya di antara alamatul murji'atil asri adalah mu'adatuhum li jihad fisabilillah. Permusuhan mereka yang sangat terhadap jihad di jalan Allah. Jadi orang-orang murji'atul asri dengan berbagai macam ragamnya, baik mereka Jamiah, Madkhaliyah, atau Hizbut Tahrir, atau yang lainnya, atau kelompok-kelompok yang terpengaruh dengannya, walaupun mereka menyebut namanya dengan nama-nama jamaah jihad atau yang lainnya, mereka dengan pemaham irja mereka itu, mereka memusuhi jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka apa? Mencela amaliah-amaliah jihad yang dilakukan oleh ahlu jihad, ahlu tauhid. Dan mereka menetapkan syarat-syarat yang sangat sukar yang tidak ada dalilnya. Seperti mereka mensyaratkan jihad itu harus ada imam. Kalau tidak ada imam, tidak ada jihad. Atau jihad itu diwajibkan dikala kaum muslimin sudah memiliki kekuatan yang sepadan dengan orang-orang kafir. Harus memiliki peluru kendali, rudal, dan seterusnya. Harus sama dengan Amerika. Kalau belum sama, maka belum diwajibkan jihad. Atau mereka mentakwil jihad dengan makna-makna yang lain. Mereka mengatakan bahwa jihad pada zaman sekarang ini adalah mencari ilmu saja. Atau menghidupi keluarga saja. Karena semua termasuk jihad kata mereka. Jadi mereka memusuhi jihad. Jadi mereka memusuhi jihad yang sangat. Sehingga mereka tidak mengimani hal tersebut. Justru mereka mencari jalan lain. Makanya kita bisa melihat orang-orang yang berpaham irja ini pada akhirnya mereka jatuh dalam perangkap musuh-musuh Allah. Sehingga mereka masuk dalam sistem demokrasi perlahan-lahan. Ada yang terang-terangan, ada yang diam-diam. Pertamanya membolehkan untuk menyeblos dulu. Setelah itu membolehkan untuk mencalonkan diri. Dan siapa tahu di masa mendatang mungkin akan menjadi partai politik tertentu. Jadi orang-orang tersebut karena pengaruh paham irja. Ketika paham irja, mereka menganggap penguasa ini muslim, sehingga cara merubahnya bukan dengan memeranginya, tapi dengan bergandeng tangan dengannya. Sehingga mereka mencela kepada orang yang berjihad di jalan Allah. Kemudian selanjutnya, di antara ciri murji'atul asri adalah jahluhum bil waqi', kebodohan mereka terhadap waqi', terhadap waqi', realita yang ada. Bahkan di antara mereka ada yang melarang untuk mengetahui waqi' yang ada. Sampai di antara mereka mengatakan fiqhul waqi', di antara fikih waqi' adalah tidak mengetahui waqi'. Sampai di antara mereka mengatakan bahwa dianjurkan untuk tidak mengetahui waqi'. Padahal tidak mungkin seseorang bisa menyikapi waqi' dengan hukum syar'i kecuali kalau mengetahui waqi' tersebut. Sehingga tidak aneh kalau di antara mereka banyak orang-orang yang mengeluarkan fatwa yang apa? Yang bertentangan dengan syariat ini dikarenakan mereka tidak paham terhadap waqi'. Itu adalah di antara ciri orang-orang murji'atul asri pada zaman sekarang ini yang merusak umat Islam sehingga membuat umat ini betah di dalam kungkungan para penguasa murtad dikarenakan umat ini akibat terbius dengan paham irja menganggap para penguasa yang ada itu sebagai penguasa muslim, penguasa yang sah, sehingga tidak boleh apa bangkit untuk melawannya atau menentangnya, sehingga apa dengan itu mereka hidup betah di dalam kungkungannya dan tidak punya pikiran untuk merubah kondisi atau untuk bangkit menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Setelah kita mengetahui bahwa tanda-tanda murji'atul asri pada zaman sekarang dan kita mengetahui bahaya irja tersebut bahwa itulah yang menghantarkan umat ini selama berpuluh-puluh tahun bahkan berabad-abad dalam apa keterpurukan, maka kalau kita ingin membangkitkan mereka untuk apa? Untuk menegakkan din, maka harus dikembalikan pemahaman mereka. Dihati-hatikan dari paham irja dan dipahamkan terhadap tauhid yang benar. Tauhid yang lurus, yang jelas, yang dengannya ada istibanah sabil al-mujrimin dengan sabil al-mu'minin. Tanpa ada pemberian kejelasan ini, maka kita tidak bisa untuk apa membangkitkan mereka. Makanya menyadarkan mereka, memberikan pemahaman yang benar tentang tauhid ini, tentang al-wala dan al-bara ini merupakan bagian daripada jihad di jalan Allah untuk apa? Untuk menyadarkan pemahaman umat ini supaya kembali kepada dinullah, kepada tauhidullah yang al-khalis yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada ahlu tauhid, ahlu jihad ketika mereka menegakkan akidah al-wala dan al-bara. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما بارك على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمرتدين ودمر أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر الدولة الإسلامية على من ناواها وعلى من عاداها يا رب العالمين. اللهم انصرها نصرا مؤزرا من عندك يا رب العالمين. Allahumma alaika bi amrika wa khulafaiha wa man awanaha fi harbi daulatil islami ya rabbal alamin. Allahumma alaika bihim fa innahum la yu'jizunaka ya rabbal alamin. Allahumma ahlikil kafarata wal murtaddin wa dammir a'da'ad-din ya rabbal alamin. Allahumma anqiz ibadakal mudtahadin fi kulli makan. اللهم انقذ عبادك المضطهدين في كل مكان اللهم ارحمهم فانهم عبادك المستضعفون يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم واقم الصلاة Thank you.